عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. سورة عبسة ayat 17 sampai 21. Alhamdulillah, pada minggu ini kita berjaya mengeluarkan sebuah risalah kecil sebagai satu siri daripada siri alam barzakh dan ahwal ahli kubur. Akan kita susuli pula siri ini dengan siri seterusnya, sedikit demi sedikit, memandang kepada kita tidak ada waktu untuk nak membukukan sebuah buku yang besar. Sekadar apa yang kita ada menulis dan mencetak, maka dikeluarkan. Mudah-mudahan keluaran kali ini sebanyak 24 halaman boleh menolong kita pada 1-2 minggu atau 3 minggu. Maka saya harap kepada semua ahli majlis ilmi yang boleh baca surat sikit tu, tolong cari alam barzakh dan ahwa ahli kubur yang telah kita keluar dah. Nah, siapa ada duit bayar, tak ada duit tak usah bayar, tak apa. Kalau ada duit lebih, bayar lebih, kerana kita nak bayar dah kertas, kerana kita tidak ada press sendiri nak cetak dengan free. Nah, maka alhamdulillah kita cetak dengan harga yang sangat murah, kerana press juga tolong kita. Maka alhamdulillah keluar seperti mana yang ada di hadapan ahli majlis ilmi sekalian, baik lelaki maupun perempuan, diminta cari. Tak boleh minggu ni minggu depan. Nah, kalau tak ada duit minggu ni, ambil dulu, lepas tu minggu depan bayar pun boleh. Yang pentingnya tidak dikira sangat jual, bahkan dikirakan tolong-menolong di antara orang bercakap majlis ilmi dengan ahli majlis ilmi sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya sifat tolong-menolong itu, kita dapat pelajari ilmu Allah dan sunnah Rasulnya dengan sebaik-baik pelajaran insyaAllah ta'ala. Kita sudah pun memulai pembicaraan mengenai dengan alam barzakh. Tetapi boleh jadi kita gusta sikit, kita ada mula dari hak yang kita bicara sikit untuk kita lebih apa dia rasa tertib dalam pengajian kita, kerana apa yang telah kita ketahui bahawa alam barzakh ini satu alam yang sangat kita takut nak turun kepadanya. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah apa yang kamu duk lari-lari darinya. Sebab itu alam barzakh ni kita bakal hampir sebulan lebih dah duduk alam barzakh, takut nak masuk barzakh. Nah, kerana satu alam yang kita sangat ngeri melihat kepada keadaan ahwalnya. Oleh itu, maka seharaplah semoga rahlatul wujud wal khulud kita yang berada di alam dunia ini hanya selepas ini tak ada dah sempada selain daripada alam barzakh dah. Oleh itu, nah, sangat-sangatlah berhajat kepada kita yang hendak pergi ke alam barzakh, yang mana tempat singgahan sebelum kita pergi kepada alam akhirat. Oleh itu saya menulis dalam muka pertama itu bunyinya, oleh kerana alam barzakh adalah salah satu alam yang terpaksa dilalui oleh semua manusia dalam menyempurnakan rahlatul wujud wal khulud, dan alam ini mempunyai ahwal dan keadaan yang tertentu yang berlainan dengan ahwal lain-lain alam sebelum dan selepasnya. Sebelumnya iaitu alam apa dia zuriat dan alam perut ibu, dan selepasnya dan dunia, dan selepasnya iaitu alam akhirat. Dan ia juga mengandungi nikmat dan azab. Dalam dunia barzakh tu ada nikmat dan ada azab, sabit nikmat dan sabit azab. Waliyazbillah min azabi al-qubur. Dan kerudukan manusia dalamnya agak lama masanya, sejak daripada wafatnya sampai kepada masa ditiupkan sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan menuju ke alam seterusnya, alam akhirat. Sebabnya lama benar, kalau kita nak banding dengan alam dunia, lama dia kita nak duduk tu. Jadi kalau kata sekat tu duduk pun, nah, tak ada akhirat pun, sudah cukup untuk kita bersedia untuk nak duduk tempat tu tu. Nah, sangat lama. Nah, apalagi lepas pada tu akhirat pula. Apalagi akhirat ini tidak ada penyudahan. Jadi menyebabkan kita lebih-lebih lagi bersungguh untuk bersedia menerusi rahlah kita ataupun pelancongan kita ataupun perantauan kita ke alam seterusnya yang sangat jauh. Nah, sejauh apa yang kita dapat tahu dari dengan otak, tidak boleh nak bayang dengan mata kita, tak boleh nak bayar dengan perasaan kita jauh tu dan lama itu. Kemudian maka sudah tentu setiap kita mesti mengetahui hakikat alam ini dan ahwal ahlinya dari ajaran Allah dan Rasulnya. Bukan tahu daripada dongeng-dongeng tak, tahu dari Allah sendiri, tahu daripada ibu ataupun undi sendiri, undi kepada agama iaitu Allah, dan penyampai agama iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua itulah dianggapkan pengajian teras ataupun orang panggil sandaran utama kepada segala maklumat yang kita nak cabak untuk mengisi dalam pengetahuan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Melalui penerangan-penerangan para ulama yang mu'tabarin, kita tidak tinggal ulama, kita tetap pakai ulama yang mu'tabarin yang menjurus dalam mentafsirkan Quran dan menerangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mempelajari hal ini berarti kita mempelajari hal hari depan yang mesti ditempuhi oleh kita dalam perjalanan rahlatul wujud wal khulud. Bahasa dia dah, kita ngaji hari ni maknanya hak kita dah. Tak boleh nak main-main dah. Bukan hal ke, ngaji pun tak apa, tak ngaji pun tak apa, tahu pun tak apa, tak tahu tak apa, bukan hak kita dah. Bahkan hal kita, hal isteri kita, hal anak kita, hal cucu kita, hal datuk nenek moyang kita, hal semua jenis manusia yang seperti kita. Sebab itu kita mesti kena pelajari, mesti kena mengaji dengan sungguh-sungguh sebab berhubung dengan diri kita dan di jenis manusia seperti kita. sudah tentu bahwa tabiat manusia yang sejahtera akalnya, ia suka mengetahui hal ehwal mana-mana tempat dan perjalanannya dalam hidup. Kalau ayat atas, oh biasa pergi negeri tu, negeri ni, pergi kapun tu, kapun ni, dia rasa gerak nak tahu. Sebab apa dia gerak nak tahu kapun tu, kapun ni, jalan nak pergi ke mana, jalan nak walah mana, nak pergi sampai kapun tu, sebab apa nak tahu. Tabiat dia tu berasa nak tahu benda-benda lah tu, sebab apa. Nah, sebabnya dengan harapan kemungkinan suatu ketika ia akan lalui jalan itu atau singgah di tempat tu. Dia kata, boleh di satu hari kita nak pergi kapun ni atau jalan yang kita nak lalu, sebab tu kita rasa nak tahu biasa tempat-tempat, biasa jalan-jalan lalu ni. Maka tempat barzakh ini, apalagi alam barzakh ini adalah suatu alam yang mesti insyaAllah ta'ala dilalui dan disinggahi oleh semua rombongan rahlatul wujud wal khulud. Semua rombongan kita akan pergi singgah situ belaka. Maka nah, setiap kita terpaksa kena berahi dan suka dan cinta serta mau untuk nak kaji dengan secara sedala-dala dan sebenar-benar yang kita boleh daripada sumber yang menceritakan perkara mengenai dengan alam barzakh ini. Maka sebenar-benar sumber, sebenar-benar orang panggil landasa, sebenar-benar ajara, iaitu ajara Allah, dan sebenar-benar ajara al-tahbaratu, iaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu al-musta'an wa huwa waliyut tawfiq. Nah, itu sebagai mukaddimah. Kemana kita masuk mengenai dengan kita nak pelajari akan alam barzakh ini insyaallah taala. Pertama kali dimati dan dikuburkan, kita duduk lah dunia ni, dimati oleh Allah Ta'ala dan diperkuburkan oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah. Surah Abasa 17-21. Maksudnya ning Allah cakap dan tujukan cakapan ini kepada orang yang mengengkarkan hari bangkit dan hari himpunan pada mahsyar, dan engkarkan pula mengenai dengan syurga dan neraka. Orang yang engkar, sama ada engkar tu hakiki engkar atau zahirinya engkar. Nah, kadang-kadang zahir dia engkar, hakiki dia pun engkar. Kadang-kadang zahir dia tu tak engkar atau hakiki dia engkar. Orang yang engkar pada zahirnya seperti musyrikin dan hakikinya. Orang yang engkar pada tapi zahirnya tak engkar seperti orang-orang Islam yang lemah ini. Dia tu dia kata ada hari kiamat, ada. Tapi seolah-olah tak ada, sebab dia tak ada buat persiapan. Kalau ada juga dia buat persiapan. Semua tanya-tanya kata, nak pergi ke dalam ni bang? Nak pergi. Tapi dia tak ada buat persiapan ke apa. Sudah tentu dia tak segi. Kalau orang dia nak pergi belakang, orang dia nak naik kereta belakang dah. Dalam persiapan nak pergi kepada jalan dan sebagainya. Dia tak ada buat persiapan, tanda kata dia tidak mau pergi. Dan dia tanda kata dia tu tidak apa jelas akan apa dia keseronokan nak pergi nibong ataupun jalan itu. Jadi sebab itu, maka tanda-tanda adalah menyatakan bahawa dia tak percaya pada hari kiamat. Boleh juga kita orang yang percaya pada zahir lidah ni tetapi tidak percaya pada hati, mari dengar ayat yang Allah Ta'ala tuju kepada orang sejenis tu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita zaman ni boleh sangat-sangat dah dengar ayat ni. Sebab kita ada ayat dah. Kalau kita nak pelagar dengan zaman Nabi, kita ni kena pelagar dengan musyrikin lebih dulu daripada kita pelagar dengan orang mukmin ni. Sebab penyakit kita, penyakit musyrikin zaman Nabi dulu banyak duduk pada kita lalun. Perangai orang mukmin ni zaman Nabi sangat sedikit duduk pada kita zaman lalun. Sebab tu kita kena pelagar dengan musyrikin dulu. Ayat-ayat sakut pak ayat Allah Taala tuju dengan musyrikin tu kita kena dengar lebih aula. Nah, daripada kita dengar ayat-ayat hak muttaqin lagi. Sebab muttaqin ni nah, alhamdulillah kita, alhamdulillah mudah-mudahan kita daripada orang muttaqin. Nah, sebab itulah dia katalah mana maksudnya. qutilal insanu ma akfarah, maksudnya binasalah manusia yang sangat engkar itu, ataupun binasalah manusia yang engkar itu betapa besarnya kekufuran-kekufurannya. Maksudnya Allah Ta'ala marah. Dia terjemah qutila sini makna lu'ina, dilaknatkan manusia. Manusia mana? Manusia hak engkarkan hari kiamat. Dilaknatkan qutila. Bahasa kita kecak, bahasa kata kecak uduh apa tu kata. Belanya bunuh weh. Orang lapis ni kena bunuh. Itu makna qutila, qutila asal makna bunuh, dibunuh. Allah Ta'ala kecak dibunuh bukan makna dibunuh. Zahir tidak. Makna diturunkan laknat. Menurut pentafsiran ulama, ahli tafsir mengatakan begitu. Ma akfarah, alangkah sangat kufurnya mereka itu. Tak ada dah lebih kufur daripada orang kufur nak pergi tempat ayah nak pergi, ayah mesti kena pergi. Ada orang ayah dia mesti kena pergi, tapi dia kata tak ada tempat dia kena pergi. Alangkah kufurnya orang pesan itu tu. Sangat-sangat besarnya kufur orang pesan itu. Itu maknanya ma akfarah, satu perkara yang menunjukkan bersangatan, bahasa yang memberi arti bersangatan. Nah, lalu tu Allah Ta'ala wa nampak dia tu kufur da'ah, sombong da'ah. Nah, Allah Ta'ala cuba bangkit sedikit tentang asal kejadian dia nak uya khabar. Kata dia tu gapo dia gano duk bekan, duk metah, duk megah sangat ni. Nah, lalu tu dia kata, tidakkah ia memikirkan dari apakah Allah jadikannya? Dia tak fikirkah dari apa Allah jadikan dia? Allah ni kata, bahasa Tuhan adalah berdakwah. Bahasa Tuhan adalah berdakwah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari air mani Allah jadikannya, serta ia tentukan bentuk dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala jadi daripada air mani dia. Air yang sangat hina. Tak ada siapa nak tengok pada air itu. Tua sendiri tak saya tengok pada air itu. Hinanya. Nah, dan tidak ada harga air itu dalam dunia ini kalau ianya tidak dikendaki Allah dengannya menjadi manusia. Tidak ada harga. Sangat hinanya. Mimma'im mahin. Dari satu ayat lagi yang ada daripada air yang sangat dihinakan air. Dihinakan oleh semua. Ma'im mahin. Khalaqahu, Allah jadikan. Faqaddarah, dan Allah Ta'ala mentakdirkan jadi comel, jadi huduh, jadi sifat belah tu, jadi sifat belah ni, panjang pandak, ajal dan rezekinya, jahat dan baiknya. Allah Ta'ala qaddarahu. Allah Ta'ala takdir siap belakang dah. Qaddar. Jadi Allah Ta'ala hatta mari seseorang ke dunia tu, hatta cukup kat lalu dah. Dengan harta dia, dengan rezeki dia, dengan panjang pandak dia, dengan comel huduh dia, dengan baik-baik dan jahatnya. Cukup selalu dah. Uliyazubillah, daripada kejahatan. Uliyazubillah. Kemudian Allah memudahkan summas sabila yassarah. Kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya. Ini ada dua pentafsiran summas sabila yassarah. Satu pentafsiran daripada Ibn Abbas dan Qatadah. Dia kata summas sabila yassarah sini maknanya Allah Ta'ala permudahkan dia keluar daripada perut ibu. Yassarahu lil khuruj min butuni al-ummahat, atau min batni ummi. Nah, manda Allah Ta'ala mempermudah seseorang itu keluar daripada perut ibu. Tok bidai lagi kocok sikit-sikit tu baik ni. Tak ada payah ke apa. Summal sabila sara. Itu pentafsiran Ibn Abbas yang dipilih oleh ulama tafsir yang terkenal seperti Ibn Jarir. Ibn Jarir dia pilih pendapat Ibn Abbas. Dia kata summas sabila yassara, maknanya kemudian Allah Ta'ala mempermudahkan jalan keluar dia daripada perut ibu dia. Satu lagi pendapat summas sabila yassara, iaitu memudahkan untuk menerima jalan baik dan jahat. Atas maksud ayat yang berbunyi inna a'udzubillahi minasyaitan rajim inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, dalam suratul insan. Ayat ni supang ayat ni, dia kata. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan dia akan jalan. Tapi adanya syakiran yang syukur dan adanya yang kufur. Ada yang syukur dan ada yang kufur. Ah, itu dia. Itu ayat ni sebagai menegakkan ayat tadi, dia kata. Ini pendapat Mujahid dan Al-Hasan dan dipilih oleh Ibnu Katsir sebagai ahli tafsir yang terkenal juga Ibnu Katsir, tapi orang zaman baru Ibnu Katsir, bukan Ibnu Jarir ni orang zaman lama, orang kurun yang keempat. Ibnu Katsir kurun yang kelapan. Nah, Ibnu Katsir ni orang kurun yang kelapan. Sebab itu pilihan-pilihan ulama ini juga menjadi suatu perhatian kepada kita. Nah, menjadi suatu perhatian kepada kita. Kemudian Allah mematikannya dan Allah jadikannya terkubur. Allah mematikannya, mematikan manusia lepas pada waktu baiklah dunia siap. Kalau sah ta'ak, ta'ak, ta'ak, ta'ak. Kalau sah dirakak, dirakak, dirakak, dirakak, dirakak. Kalau sah dakwa, ta'ak, dirakak, ta'ak, dirakak, ta'ak, dirakak. Summa amatahu, kemudian Allah Ta'ala mematikan dia. Fa'akbarahu, maka Allah Ta'ala menjadikan dia terkubur, terkubur. Akbarahu makna terkubur. Nah, maknanya Allah Ta'ala menjadikan gitu. Itulah lebih kurangnya maksud mengatakan ala kubur itu satu alam. Allah Ta'ala kata fa'akbarah. Ya. Kemudian kubur itu adalah penyudahan alam dunia dan awal ala akhirat. Kubur itu adalah penyudahan alam dunia dan awal-awal alam akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Suratu At-Takatsur juz 1 pada ayat 1 dan 2. Maksudnya kamu telah dilalaikan daripada beribadat, hei manusia semua, oleh perbuatan berlomba-lomba untuk berlebih-lebihan dan bermegah-megah. Itu makna takasur. Kata ulama, di segi anak pinak, aku anak banyak, aku keluarga banyak, aku puak banyak, aku anak murid banyak, aku orang anak tangih banyak, itu dikatakan takasur. Aku dapat kerang dalam kawasan lebih luas daripada kamu, takasur belakang. Wa fil amwal, dan pada harta. Nah, aku ada duit banyak, aku jadi milioner, mung jadi miliarat dan sebagainya. Ada macam-macam. Semua itu adalah takasur, perlombaan-perlombaan. Benda seperti itu melalaikan. Waliyazubillah min dalik. Sebab itulah benda itu bukan layak sangat. Takasur tak ada. Kalau perbanyak duit tak ada masalah. Tapi jangan sampai melalai. Cuma kita nak ubah, nak diubahkan tabiat bayar tu payah. Kita nak takasur, tak sewi lalai, payah nak impun dua tu. Ya asal dia takasur tu pasal melalai. Kalau suk orang pandai jima, orang pandai beringat, sikit ya. Kurang daripada orang yang tak pandai beringat. Sebab tu takasur ni boleh dikatakan semuanya melalaikan. Berlomba-lomba untuk banyak hasil pendapatan, hasil milik ke, hasil gapaning adalah melalaikan. Ya bahasa dia dah belomba ni, ya tak khabar ke diri, tak khabar gapa. Sifat belomba tu, nah, sifat berbanding-banding berlebih-lebih tu tak khabar ke diri, sehingga kamu mati. Hatta zurtumul maqabir, itu makna kata ulamanya seasah-asah, kata ahli tafsir tu, sebenar-benar. Ini kata Ibnu Katsir khususnya, sebenar-benar tafsir kepada makna hatta zurtumul maqabir, mana hingga sapa jadilah kamu kepada kubur dan kamu ditanam dalam kubur. Itu makna hatta zurtumul maqabir. Bukan ziarah kita pergi ziarah kubur tu, tak. Fatu pun ada juga ditafsirkan oleh sesing orang, tetapi bukan pendapat yang sebenar-benar, pendapat yang benar, kata Ibnu Katsir. Nah. Dan masuk ke dalam kubur, mana sebenarnya tak ada kena boh dah yakin mati itu, yakni mati. Asal dia yakni mati. Nah, kita ni masya-Allah lah, kita buat segala-gala kita buat tu. Hijah gaduh tak ada lah, hijah tak ada gaduh. Boh 2-3 kali setepak ada. Nah, tapi alhamdulillah sekadar ni tu syukur dah. Gaduh yang agak berbuah lebih kurang. Nah. Habis. Jadi tak perlu dah pada yakin mati, tak perlu. Sebab hingga kepada kamu mati itu makna tu dah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qubur, ada satu riwayat innal qabr, satu riwayat lagi awwalu manazilil akhirah. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, hadis ni hasan lagi pula gharib, rakam 2308, Sunan Ibnu Majah rakam 4267, Al-Hakim juz 1 muka 371, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dia nombor hadis 1523, dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra juz 4 muka 56. Maksudnya sesungguhnya kubur ialah atau adalah, jatuhlah situ kalau kita nak sekir molek sikit kat, ia kena buat adalah sekali lagi khabarnya, adalah awal-awal tempat singgah di alam akhirat. Kubur tu adalah awal-awal tempat singgah di alam akhirat. Itu Nabi kata. Satu ketika Sayyidina Uthman, hadis ni dicerita oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman duduk di kubur. Kau duduk teriak di kubur. Buat dia tengok kubur, dia teriak. Sayyidina Uthman anak kali dia berhenti di kubur, dia teriak. Enggak siapa teriak sungguh, bukan teriak main-main. Tak enggak siapa, basah janggut dia. Teriak air mata kali itu di janggut pasal dia dah. Itu siapa-siapa teriak pun belah tu lah. Ya basah janggut tu makna banyak benar tu. Nah, tu dia. Kemudian ada orang lalu tepi dia, setiap para sahabat. Dia kata, hei Uthman, kamu ni kalau kamu sebut syurga dan neraka, kamu tak teriak. Tapi kalau kamu tengok syurga neraka, kalau kamu ni teriak dengan sahabatmu duduk di kubur ni, adakah gitu? Atau Uthman jawab katakan, faqala, maka berkatalah ia ya Uthman, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hasani, innal qubura awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'du aysaru, yanju minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Hadis yang hubungi lagi, sesungguhnya kubur ialah awal-awal tempat singgah di akhirat. Stesen pertama di akhirat kubur. Tempat suk dunianya hatta zurtumul maqabir. It suk dunia awal akhirat. Itu dikatakan kubur. La ilaha illallah. Sayyidina Uthman dia takut anak, dia kata, Nabi kata lagi, dia kata, sekiranya seseorang itu dapat lepas daripada seksa kubur, maka lepas bagi lepas pada kubur, alai lepas pada kubur itu adalah lebih mudah bagi dia. Dan sekiranya waliyazubillah dia tidak lepas daripada azab kubur, maka alai seterus lepas pada kubur itu akan lebih bersangat teh ke atas dia, lebih payah ke atas dia. Sebab itulah dia teriak. Apabila dia tengok pada itu, dia teriak. Nak kali dia kejut. Sayyidina Uthman lah orang yang terkenal dengan teriak dengan buku kubur. Nah, dia tak teriak buku akhirat. Mana tak teriak seumur sebab teriak kubur tu lah. Kubur ni nak kali. Dia pergi berhenti atas kubur, dia teriak. Radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Itulah pengajaran kepada orang yang ingin kepada menerusi rahlah dia tu sampai kepada alam kubur insyaAllah ta'ala. Sudah baik-baik pada mereka seperti itu. Kemudian kubur adalah sempada kediaman hingga ke hari kiamat, hari bangkit. Kita duduklah kubur tu sampai bila? Sampai hari bangkit. Mana tanda dan dalil? Tengok ayat surah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hatta iza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Suratul Mu'minun ayat 199 dan 100. Maaf dah silap ni, nota kaki silap. Suratul Taubah tak kena. So Taubah kah dua, ayat yang kedua selagi insya-Allah taala. Semua ni buat digaduh khijah belaka. Sebabnya asal khijah nak iddah minggu lalu. Asal khijah nak iddah minggu lalu dan keluar dah kebetulan tuai tak ada pula. Kita ada tuai tak ada, terpaksa kena musafir. maka tak ada, Allah tak ada kehendaknya usapa kepada pintu hati ahli majlis ilmi kecuali mengun ni. Alhamdulillah. Nah. Suratul Mukminun nah, satu Suratul Mukminun ayat tu tu. Nah, tanda lek atas tak apa saya tanda lek bawah. Nah, lek bawah ni Suratul Taubah ni hak lek bawah, ayat bawah ni insya-Allah taala. Maksudnya hingga apabila datang maut mati kepada salah seorang daripada mereka. Apabila maut mari pada seorang mereka. Ia berkata, seseorang itu kata, La ilaha illallah, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia supaya aku mengerjakan amalan-amalan salih dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Ya Allah, ini dia awas tesing. Baru ja'a ahadukum ahaduhumul maut. Mari mati pak tu doa lah tu dah. Tak ada tunggu kubur lagi ni. Doa dalam kubur lain pula. Doa di akhirat asal pak pada masalah lain pula. Doa dalam neraka pada lain pula. Rupa doa supa tu lah belaka. Iaitu nak klik kepada dunia. Taraktu. Tu doa. A'malu salihan fima taraktu. Tu doa dia. Hei Tuhan aku, waklik aku semula ke dunia, aku tak ada nak kerja hari itu, aku banyak tinggal, aku nak kerja semula, aku tinggal-tinggal. Itulah cita-cita orang kafir apabila dimatikan dia oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah, maka ayat-ayat seperti ini dia katakan, kalla, Allah Ta'ala jawab. Ni Allah Ta'ala ada cerita bahaya hak berlaku pada hamba dia. Hak mati dah belah tu. Orang zalim, orang kafir, orang munafik yang mati dah belah tu belakang. Ya doa Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu semula. Waliyazubillah min dhali. Allah mawfiqna li ta'atika Allah. Kalla. Tak boleh. Dah jawab tu. Kalla kalla ni kalimatu rad'in ya bani. Kalimah jerkah. Tidak boleh. Itu dikatakan kalla. Jerkah marah. Bahasa. Nah, bahasa kuat bahasa kalla kalau bahasa Arab. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata. Tuhan tahu perut pedah hamba dia. Dia buat. Dia kata. Sesungguhnya kalimah tu. Kalimah hak. Hak apa dia. Hak dia kata nak klik semula tu. Ialah kalimah yang ia berkata akan dia. Kalimah tu dia kata dengan mulut ya. Wala yanaluha fa'lan. Dia tidak mencapai akan dia dengan jalan perbuatan tak. Tuhanlah engkarkan. Allah engkarkan. Dia kata, dia kata gitu. Ah tu makna kita kecek macam ni. Tak sedah, tak sedah. Dia kata dia misal budak-budak kan. Sudah gadah, jadi pula. Kalau orang tua dia kata, kata tak sedah gitu. Bahasa lagi nak pula tu. Nah, begitulah tak ada. Bahasa tu saya kata, innaha kalimatun huwa qailuha. Maknanya sesungguhnya itu adalah kalimah yang dia kata dengan lidah dia. Yani bilisanihim, bilisanihi dengan lidah dia. Dia tidak akan buat sama sekali. Dan kalimah ni boleh jadi dia minta dengan lidahnya tidak akan tercapai dalam menerima permintaan ni. Boleh faham agak kat tu. Innaha qahwa innaha kalimatun huwa qailuha. Yang pentingnya dia mintalah nak klik. Tak ada satu orang yang jahat yang dimati oleh Allah melainkan dia berdoa dengan doa Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Inilah doa dia. Uliyazubillah min dalik. Minta jauhlah daripada doa ni kita. Mintalah kita tu selamat lagi dengan tak ada nak berdoa nak kelik dah. Sebab kalau berdoa nak kelik pun jadi satu kalimatun huwa qailuha. Tak boleh nak kelik dah. Sebab apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ni barzakh. Ni kalimah barzah dalam Quran. Hak kita kata alai barzah, alai barzah. Kalimah dalam Quran, hak nisa ya, hak menunjuk kata alai barzah sungguh. Kata ada sekali lagi kalimah barzah, menunjuk atas laut, di antara laut tu, di antara dua tu, dia panggil barzakhun. Barzah-barzah bahasa Melayu kata sempada ya Pak. Sekatan atau sempadan. Dinding boleh enggak? Karena sesungguhnya di hadapan mereka itu atau di belakang mereka itu, di belakang ni iktibar rehlah tu, dia mai lalu ala akhir ala kubur, di belakang dia tu ada dinding barzakhun, makna satu dinding. Barzakhun makna alam barzakh, dinding yang tetap menahan mereka ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka akan dibangkitkan semula pada hari kiamat esok. Artinya kubur ni satu penahan manusia tak boleh bangkit semula. Itu dikatakan barzakhun. Itu orang panggil alam barzakh. Alam yang ditahan tak boleh nak balik semula kepada dunia. Ulama-ulama banyak bersalahan memberi pengertian barzakh. Ada setengah kata barzakh ni iaitu satu dinding di antara manusia yang menahan daripada kembali ke dunia. Itu pendapat Mujahid. Kata setengahnya iaitu di antara mati dan bangkit tu orang panggil satu alam. Lepas dah mati siapa bangkit tu orang panggil celah tu alam barzakh. Ada setengah katanya alam barzakh itulah maknanya iaitu kubur hatullah. Nah, kubur alam barzakh tu makna hatullah. Itu pendapat ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat yang kita dengar saat ini, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu barzakh sehingga hari yang mereka itu dibangkitkan. Waliyazubillah min dzalik. Innaha kalimatun la budda an yaquluha kullu muhtadirin zalimin. Orang yang zalim semua kena kata kalimah. Innaha kalimatun huwa qailuha waliyazubillah min dzalik. La ilaha illallah. Ma taraktu sini. Banyak ulama tafsir katanya la ilaha illallah, dia tak ada nak kata la ilaha illallah dalam dunia, dia tinggal kata la ilaha illallah. Kata setengahnya taat tu, taat. Sebab itulah nah kata Qatadah, cuba kita pakat dengar Qatadah dia tafsir ayat ni lah dia kata, barang yang bercita-cita lah oleh seorang kafir atau zalim atau munafik bahawa dia nak kelik ke dunia ni, bukanlah cita-cita nak jumpa dengan anak isteri dia, bukan nak cita-cita nak menghipung bayar dunia, bukan cita-cita mari nak menjalankan syahwat dia seperti mana kebanyakan ahli dunia ni, tak ya, tak ada. Bahkan dia kata dia bercita-cita supaya dia nak beramal dengan amal taat. Maka rahimallahu imra'an, maka Allah Ta'ala telah beri rahmat kepada seorang lelaki, seorang manusia yang beramal pada perkara yang bercita-cita akan dia oleh orang kafir apabila dia tengok azab Allah Ta'ala. Orang kafir sok boleh tengok azab Allah Ta'ala, sama ada azab di pala jalan. Allah Ta'ala ya bentar dah azab di pala jalan ni. Bila nak mati tak Allah Ta'ala wari dah. Kalau dia sah syurga, wari syurga bila-bila dah. Kalau sah dia neraka, wari dah. Hendak neraka tu baik waktu roh duk melayang tu baik. Di situ tu sudah dia nampak dah. Sebab itulah dia tu minta nak kelik. Minta nak kelik tak segi jalan lagi. Kerana jalan ni sudah jalan terseguk bagi dia. Dia kata alangkah baiknya kalau seorang mukmin dan seorang hambanya nah beramal dengan barang yang orang kafir duk cita-cita nak beramal. Lah ni alhamdulillah kita duk di dunia. Hak orang kafir kelik Fir'aun dulu duk doa nak kelik sepeduk kita lah ni. Fir'aun dulu, Abu Jahal dulu, Haman dulu, Abu Lahab dulu, Namrud dulu. Waktu tu berdoa lah ni belakang. Doa nak boleh duduk dalam dunia supaya kita duduk lelah ni. Nak beramal tapi kita tak khabar kepada doa tu. Marilah kita beramal dengan barang hak Fir'aun duduk cita-cita. Marilah kita beramal dengan sesungguh dengan barang hak yang Namrud duduk bercita-cita. Namrud mampu amuk lah. Marilah kita beramal dengan barang yang Abu Jahal duk bercita-cita. La'anatullahu alaihim jami'ah. Dengan jalan mana? Dengan jalan kita beramal dengan sesungguh. Mereka itu tak ada nak kena pinak dah. Tak ada nak pada harta banyak. Tak ada nak pada dunia. Tak ada nak pada syahwat. Nak pada amal saja. Mari kita beramal. Mari kita beramal. Jangan duk sibuk dengan anak isteri banyak. Jangan duk sibuk dengan syahwat banyak. Jangan duk sibuk dengan harta dunia banyak. Kita banyakkan beramal. Persiapan. Karena itu ma tamannahul kafir zalimu indama ra'ul azab. Itulah perkara yang bercita-citalah oleh orang kafir dan orang zalim ketika mana mereka itu nampak azab. Waliyazbillah min dzalik. Marilah kita pakai-pakai beramal dan tunduklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu lagi kita akan sampai kepada masa yang terpaksa kena berdoa belah ni. Waliyazbillah min dzalik. Kita tak sihat ada doa belah ni dalam hidup kita pada masa yang kita pergi kepada alam barzakh nanti insyaallah taala. Innaha kalimatun huwa qailuhani, ya kata saja ya tak uak. Kalau nyuwi kelik pula Allah Taala ayat kana walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سورة الأنعام آيات 27-28. Maksudnya, jikalau kamu nampak hai Muhammad, ketika mana mereka itu dibentangkan ke atas api neraka, wa'alaikumsalam min dalik. Idh wukifu, makna dimasuk baris ke atas api neraka semua. We nampak api neraka. Faqalu, maka berkata puak-puak haduk yang kena bentang pada api neraka, ya laytana, mudah-mudahan kami nuraddu, kami dikembalikan ala dunia semula. Teringat klik pada ala dunia semula. Wala nukazibu bi ayatina, dan kami tidak nak mendusta dah dengan ayat-ayat Tuhan kami. Dulu itu kami dusta, ayat kata gini, kami kata gini, ayat kata gini, kata kami kata gini. Lawai sokmo dengan ayat Tuhan. Lawai sokmo dengan sunnah Nabi. Itu makna dusta kan. Ayat ni makna buat menyalahi dengan ayat. Bukan nak kena kata aku tak percaya Quran tu. Tak. Tak saya tunggu isi Quran ayat je lah tu. Nah, Quran ayat kau ni kita jalan kau lain, makna berdusta dengan ayat belakang. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita nanti kepada masa yang kita tidak ada perlu lagi kepada penyesalan. Wa nakuna minal mu'minin, dan adalah kami daripada orang mukmin. Tuhan aku. Jawab Tuhan lah no. Tuhan tak ada jawab. Bal badalah, bahkan nyata bagi mereka itu makanu yukfuna min qablu. Bagai yang mereka itu duk sembunyi sebelum ni. Jadi kata dia tak musyrikin. Ayat belum nanti dia kata dia ni bukan musyrikin. Puak kafir dia tak kata yang musyrikin. Nah, sama telah orang Islam. Allahu a'lam. Tak jauh daripada Allah. Itulah panggil jahil murakab. Alhamdulillah, kita takut pada diri kita semua, takut jadi jahil murakab. Kita syirik cerak-cerak, tapi kita tak syirik. Kita ayat kita tak syirik. Kita rasa kita tak syirik. Sebab tu periksa benarlah mengenai syirik. Sebab apabila syirik stay, dia jadi angkara kepada banyak masalah di akhirat esok khususnya. Sebab itulah dia kata walau ruddu, dan jikalau mereka itu dikembalikan semula ke akhirat, ke dunia pun, la'adu, nasya kembali mereka itu lima nuhu anhu, kepada perkara yang ditegahkan daripadanya. Buat pula benda mungkar. Kalau hatta klik dunia pun buat klik, buat benda mungkar semula pula. Sebab itulah Tuhan kata wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta sebenar-benarnya. Jom bahawa siapa kemak bahawa muka dunia hajadah bahawa ni Allah Ta'ala pun menganggapkan dia sebagai kazibun sampai ke akhirat. Duk di alam akhirat dah tu, Allah Ta'ala duk bohcak sebagai kazibun, sebagai pendusta lagi. Bukan ke dunia dah, innahum la kazibun la dunia dah. Sebab bohong ni adalah jalan syaitan. Bohong adalah jalan syirik. Bohong adalah jalan kufur. Bohong adalah jalan neraka. Jangan kita pakai dasar bohong. Sama dalam bercakap, sama adalah dalam berilmu pengetahuan, sama adalah dalam berdialog, dalam berbalah, dalam beramal, semua kita jangan ambil dasar bohong. Nah, walau Allah setara pun, Allah setara mana pun jangan bohong. Rugi setara mana pun jangan bohong. Terutama berhubung agama. Nah, berhubung agama. Adapun bohong yang disuruh dalam beberapa tempat tak apalah. Nah, bohong yang disuruh dalam beberapa tempat yang kita duk tahu belakang lebih kurang dah tu. Habis. Ini innahum lakazibun. Waliyazbillah min dhali. Azab kubur dan tetap ada. Ningsa lagi duk pertikaikan. Duk balah. Ada ke tak azab kubur? Cuba kita tengok dulu. Sebenarnya ayat Quran pun tak ada satu ayat yang royak tetap kata azab kubur tu maujudun ke. Tak ada. Semua ayat pesing melalui maksud-maksud gini. Cuba kita tengok firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam surah Taubah ni lah. Ini surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'adzim. Ayat 101. Auzubillahi min dzalik. Surah At-Taubah. Maksudnya, dan di antara orang-orang yang dikeliling kamu daripada orang-orang Badawi, hai Rasulullah, ada orang-orang munafik. Ya Allah, duk keliling Nabi ada juga yang duk kelipai di munafik banyak lagi. Waliyazubillah. Sama telah tak ada Nabi tinggal lama dah. Duk keliling manusia-manusia yang kadang-kadang manusia tu pun tak terkalu lagi jadi cerita apa. Waliyazubillah min zalik. Sama telah duk keliling manusia. Keliling Nabi lagi ada munafik, Tuhan kata. Wa mimman hawlakum minal a'rab. Keliling-keliling kamu terhepok-pok orang Islam daripada Arab. Munafiqun, orang munafik. Wa min ahli al-madinati, dan begitu juga di antara penduduk-penduduk al-Madinah, penduduk kota Madinah. Mereka masih tetap di atas kemunafikannya. Ada juga orang duk nerim dinah tu jadi munafik. Bahkan ada dan orang mula-mula munafik orang Madinah, ha? Orang negeri Madinah mula-mula munafik, bukan orang taning dak, bukan orang apa dia, orang Amerika dak, nah, bukan orang negeri kafir dak, orang negeri hak Nabi timbul sendirilah awal-awal munafiklah dunia ni. Tapi itu negeri yang tak ada boleh membersihkan orang negeri ni. Bahkan sebaliknya, orang itu boleh membersihkan negeri kadang-kadang. Dengan sebab ada orang bersih, maka negeri dibersih. Ada pun negeri bersih, dengan sebab negeri bersih, nak dibersih, orang tak dibersih. Sebab itu kalau bersih, sakit Mekah lah. Nah, Mekah tak boleh bersih orang ahli. Nah, bersih dunia pun, di rumah pun boleh bersih. Bertaubat tu bersih. Bukan atas syarat negeri bersih Mekah dulu. Mekah wala negeri bersih, tak boleh nak bersih ke orang. Kalau negeri Mekah bersih, boleh bersih ke orang. Orang ada Mekah bersih belakang. Tapi orang duduk Mekah, ada yang kafir zaman dulu, dan ada yang munafik zaman belakang-belakang. Di negeri Mekah tu, kafir tak boleh masuk, munafik benar-benar. Kafir boleh masuk, sebabnya Allah Ta'ala tak boleh masuk. Kafir, Jaziratul Arabiyah, tak boleh masuk. Dan tidak dibenar masuk. Masa Nabi tak ada dah, di Madinah tak ada dah kafir. Nah, itu dia. Terutama lain pada ahli kitab. Nah, sebab itu maka sabiq wa min ahli kitab maradu 'ala an-nifaq. Tu tetap lagi ataupun. Lidah Nabi yang bertintakan wahyu tu tak kuasa lagi nagi daya wi yang ditinggal munafik, ya tu tak kuasa lagi lidah Nabi dah. Jangan ke lidah manusia gorak zaman kita yang berdama dengan apa dia, dengan segala maksiat hari ini, waliyazbillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kata munafik, kata kemunafikan. Engkau tiada mengetahui mereka. Nabi tak tahu juga semua. La ta'alamuhum. Puan munafikmu tak tahu juga. Nahnu na'alamuhum. Kami tahukan mereka itu. Kami tahu. Tuhan kata. Mung tak tahu ya Muhammad. Hak mana munafik, anak tak munafik. Barangkali ayat ni tukar Nabi tak ayat lagi pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akhirnya dia mengetahui siapa dia munafik. Seko-seko dia tahu. Ada setengah riwayat, riwayat kepada Abi Dzar. Setengah riwayat dalam 12 orang, 15 orang itu mau riwayat kepada Abi Dzar. Ini munafik, ini bayang, ini munafik, ini bayang, ini munafik. Abi Dzar ni amin sirri. Orang panggil orang jaga rahsia Nabi. Kalau itu Nabi riwayat Abi Dzar seorang, mau riwayat orang lain. Kata orang ini munafik. Abu Dzar pun tak tahu riwayat orang. Dia tahu dalam 4-15 orang gitu. Banyak lagi munafik, bukan sikit munafik. Auzubillah minan nifaq. Kita jauh daripada bala. Auzubillah minasyaitan rajim. Auzubillah minan nifaq. Aku tiada mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Nanti akan kami siksa mereka dua kali. Buat munafik saya siksa dua kali. Auzubillah minan. Ya Allah, dua kali nampak munafik ni. kemudian mereka dikembalikan ke dalam siksaan yang besar. Lepas sudah dua kali kami seksa dia, hatta pada neraka, seksa besar ni neraka lah. Dalam mentafsirkan ayat tersebut, berkata Qatadah Ibnu Jarir dan Al-Hasan Al-Basri, dia tafsir kata seksa dua kali itu, kenapa dia seksa dua kali? Kebanyakan ulama kata seksa dua kali itu, seksa pertama azab dunia, orang munafik ni kena azab teruk, lah dunia ni duduk susah tak mau. Orang munafik, pasal dia, kepik tu pun masuk ke tu, kepik ni masuk ke ni, kabar-kabar dia tu tercepik, sampai dibunuh oleh Rasulullah SAW, dihalau, dihina oleh Rasulullah. Fak kafir tak terima, fak Islam tak terima. Pernah Rasulullah halau tubik masjid satu ketika. Nah, alhamdulillah min. Tu orang panggil azab kubur. Azab dunia. Yang kedua azab kubur. Yang kata marratain tu, al-marratul ula azab dunia, marah yang kedua azab kubur. Berkata Ibn Abbas, yang pertama mendirikan hukum huduk ke atas mereka. Orang munafik ni, kena huduk ke tangan, kena bunuh balah, kena gapa tu kan. Atau penghinaan Rasulullah SAW terhadap beberapa orang munafik dengan cara menghalaukannya keluar dari masjid. Satu ketika Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan Nabi duduk khutbah. Jadi terasa di Nabi berkali orang munafik ni waktu duduk dengar mengajar tu ia beza dengan orang tak munafik berkali. Tengah-tengah Nabi duduk khutbah tu Nabi kata, "Tubik hei fulan, tubik, tubik lu amu munafik, innaka munafiqun." Allahu Akbar. Ya tubik sore-sore. Tubik, mung tubik. Mung tubik, mung tubik. Pada 3-4 orang satu tubik. Tubik yang lalu. Lepas tu, dan habis itu tubik, dia tak boleh pergi dah. Kazak tubiknya pandang demo, tubik. Nah, ya buat sahabat, dia tak boleh menjala perintah Nabi. Pakat tubik 2-3-4 orang tu, congok-congok tubik. Tak boleh semaya, buat dia. Munafik, munafik. Kalau Nabi nak tunjuk lalu pun ada juga gamalah tu. Lepas tu, Nabi duduk dia pun ada. Bakali hak ganah-ganah doa wali hak biasa ketuk-ketuk doa wali susubek lalu dah. Nah, sebab dengan Nabi ni ya tak boleh. Ya kena duduk dia. Bila orang gagap kena duduk dia tak boleh. Rupa-rupanya ada gambaran-gambaran nifak waktu dia duduk mendengar khutbah Nabi dan terbayar dalam hati Nabi dan dengan kehendak Allah Allah Taala tu Nabi tu hamak tubek supaya nak menghinakan dia dalam dunia lagi tu. Boleh tubek pak orang pakat tengok dia belakang orang tu tubek orang ni tubek pak-pak ahli jemaah pakat tengok belakang. Kata setengah beritanya, Umar mari lewat jemaah itu. Umar mari lewat, bimbang aku tak ada semaya. Ngelik dengan tiga orang ni. Takut buat tiga orang ni, kalau kata baik dah. Tapi orang sudah semaya dah. Dia ngelik, malu tak ada semaya jemaah ni. Umar ada juga kakak dia jadi begitu. Nah, lepas tu, hak ni pun nampak Umar mengelik. Takut Umar tahu cerita dia. Jadi gila dengan Umar. Ya kakak Umar tahu dah, oleh aku kena hamak Nabi ni. Buat dia kakak hamak kena kelik. Selesai jalan dengan Umar. Umar nak pergi sejik. Umar tak, ah siap lah. Aku sudah lah. Aku dah. Padahal dia tak sudah lagi. Puak ni mau gelik. Puak-puak kena hamak ni. Jadi Umar ngelik dia pun ngelik. Sama-sama. Awak lari diri lah. Sama-sama awak lari diri. Nah. Karena Umar pun. Ni nak ayat kata kita ni. Kalau kita tak ada sembah jemaah. Patut ngelik. Umar ngelik. Nah. Kalau kita pergi sejik lewat. Bisa tak ada sembah. Kita ngelik. Jangan tahu tak. Oh pacu ni tak mari sembah. Ya, jangan tahu gitu. Umar yang ngelik. Nah. Lalu itulah. Umar pergi tengok. Orang okay, tak semaya lagi. Dia dapat hati bahawa sepuak tu kena hamak tu baik lagi. Oh ya ke Umar. Umar pun bahawa semuju hati. Dia masuk di semaya. Itu ceritanya. Nah, cerita. Padahal dia bukan sayuk sangat Umar. Tapi boleh dia tahu ya silap kok mana. Orang tu baik lah semaya ni. Jadi dia baru pergi semaya jemaah. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Habis. Yang keduanya. Ini orang panggil seksan pertama. Seksan yang kedua. Azab kubur. Azab kubur seksa kedua. Ini nak ayat kata, ulama mengisbatkan azab kubur tu ada. Bukan tak ada dah azab kubur tu. Nanti kita akan bahas di akhir ni, saya wari dalil daripada ulama dah. Kata ada ulama mengatakan tak ada seksa kubur. Nah. Berkata Mujahid, yang pertama pembunuhan dan tawanan. Tu azab pertama. Orang munafik ni, ya kadang-kadang satu orang kafir. Nah, maka kita bunuh dia, kita tawar dia. Dalam peperangan kita. Yang kedua azab kubur. Berkata Muqatil Ibn Sulaiman, yang pertama pukulan malaikat sewaktunya. Nah tu. Waktu cabut roh tu. Nah, malaikat godak dah situ. Nah, yang kedua ialah azab kubur. Azab kubur juga. Dengan pukulan mungkar nakir, pukulan mungkar nakir. Semua ni kalau siapa nak tengok, tengok dalam rajak ke dululah. Rajak ke saya tulis dulu iaitu tafsir Barawi, tafsir Zadul Masar, tafsir Ibnu Katsir, dan rajak juga tafsir Al-Bayan Litabari, Litabari sebagai Syekhul Mufassirin. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari sendiri, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, summa yuradduna ila azabin azim, dalam ayat wa mimman hawlakum, ayat su' dia bunyi kan, summa yuradduna ila azabin azim. Makna mana? Makna kami dan mereka dikembalikan kepada seksaan neraka yang besar. Ayat su' dengan belah tu, dia kata ni sebagai istidlal ni, merupakan dalil atas bahawasanya azab yang pada kedua-dua kali itu adalah sebelum azab neraka. Mesti dah ya. Sebab kalau azab neraka, azab yang pertama, azab dunia yang azab kedua, azab neraka, summa turadduna ila azabin azim, mana pula ya? Summa turadduna, lepas pada dua-dua kali azab tu dah. Sebab itulah yang kata mesti dah azab azim ni neraka cerak dah. Belum pada dua kali, mesti belum dah tu ya kata. Kerana itulah pada kebanyakan pendapat ahli tafsir, ni kata siapa ni? Semua ni kata Ibnu Jarir belakang, At-Tabari. Bahawa salah satu daripada kedua-dua azab itu ialah azab kubur. Ni nak ayat kata semua ahli tafsir kebanyakannya mengatakan azab kubur tu ada. Azab kubur tu tetap ada. Nah. Yang keduanya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. Maksudnya berkatalah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka aku tanya akan Rasulullah. Ceritanya belah ni, ceritanya hadis ni saya ambil tengah dah. Seorang Yahudi masuk ke atas Siti Aisyah radhiyallahu anha, masuk jumpa Siti Aisyah. Padahal ada sebut hak azab kubur, ada sebut hak azab kubur. Apabila sebut azab kubur, Siti Aisyah tak percaya. Apa ada azab kubur itu? Tak ada azab kubur. Azab neraka yang ada. Lalu itulah Siti Aisyah yang kata, tak ada azab kubur. Tapi Siti Aisyah jawab saya, ada ke azab kubur? Ya, kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Yahudi ya ni. Yahudi ni duk khidmat. Khidmat di dapur dia ada sesengah orang biasa duk mari tu lewat makan gapo-gapo. Ya, di Madinah tu ada banyak orang Yahudi. Nah. Lalu tu Siti Aisyah kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabri. Aku tanya mengenai azab kubur. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya ada. Azabul qabri haqqun, azab kubur itu adalah benar." Ini tanda katanya pengakuan Nabi sendiri dalam hadis muttafaqun alaih. Azabul qabri haqqun, azab kubur itu benar. Apa ada tu? Kata setengahnya pada mula tu, ya ada hadis banyak. Ada setengah hadis yang kata dua orang Yahudi masuk riwayat Siti Aisyah. Kata azab kubur lah mana Siti Aisyah? Adakah kamu tahu katanya manusia apabila dikuburkan dia akan diazabkan, difitnahkan dengan azab? Siti Aisyah kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab kata, tak ada azab kubur, tak ada azab kubur. Ni hadis pertama, hadis ni pun di peringkat sahih juga. Ni sampai duk khilaf ni, khilaf sah. Imam Nawawi dah hipong. Dia pun dia kata hak ning di pada mula-mula belum Allah Taala witahu pada Rasulullah kata ada azab kubur. Dekat tu tu Allah Taala tak witahu Rasulullah. Rasulullah tu beritahu pada Siti Aisyah tak ada azab kubur. Tak ada azab mereka dalam neraka ya kata. Ya kata kadzibat Yahud, dia terbanglah oleh orang Yahudi. Kata. La azaba duna azab yaumil qiyamah. Tidak ada azab mereka hari kiamat. Itu hadis yang dikeluar oleh Imam Ahmad atas syarat Bukhari juga daripada Siti Aisyah juga tu. Lalu tu mari Yahudi lain pula masuk dalam rumah Siti Aisyah, kecil hak azab kubur pula. Siti Aisyah eka sebab atas Rasulullah ayat dia dulu dah kata tak ada, ada dulu ayat atas azab kubur tak ada. Siti Aisyah eka ada tak banyak hari. Ya kita tanya Nabi, kata satu riwayat, kata setengah riwayat Nabi gitu baik dapat orang ramah-ramah. Ya kata ayyuhannas, hei manusia, Ista'izu billahi min azabil qabri fa inna azabal qabri haqqun, ya kata. Hei manusia, kata, minta berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur, karena sungguhnya azab kubur itu adalah benar. Duk tak banyak hari lepas pada Siti Aisyah duk balas dengan Yahudi kali yang kedua. Kata setengah Siti Aisyah tanya sebab hadis ni. Hadis ni Siti Aisyah tanya. Rasulullah jawab kata na'am. Siti Aisyah heran dulu. La. Terik ni dia kata na'am. Azabul qabri haqqun, azab kubur tak adalah benar. Inilah orang panggil punca berselisih ulama mengenai azab kubur ada ke tak ada. Dia punca mari daripada dua hadis. Walaupun hadis ni lebih sahih. Hadis kata ada ni Bukhari dan Muslim. Hadis kata tak ada dikeluar oleh sanad yang baik juga oleh Imam Ahmad dan sebagainya. Dan raja hadis tu lebih kuat hak yang mengatakan ada hadis. Ada azab kubur. Nah. Itu dia. Siapa nak rajakan Bukhari juzuk 2 muka 102, saya tak ada bos nombor kerana gaduh belakang tu dah. Muttafaqun alaih tapi tak ada bos nombor. Siapa nak rajak Muslim, rajak nombor 586 juzuk 1 muka 411. Nah. Maksudnya ia kata sesungguhnya azab kubur tak adalah benar. Siti Aisyah dia kata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salla salatan illa ta'awwaza min azabil qabri." Maka aku tak nampak Rasulullah semayal lepas pada tu, malaikat dia tu minta berlindung dengan azab kubur. Anak kali semayal dia minta berlindung, "Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal." Lepas pada tahiyat kan sebelum nak salat, Abi tak tinggal hak tu baca semua tu, ta'awuz daripada pak penyakit. Setengah daripada penyakitnya azab al-qabri. Tak kalau azab kubur, tak ada apa Nabi nak minta berlindung dengan azab kubur. Ya? Kalau azab kubur tak ada. Itu doa dia sampai mati dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, kalau kata tak ada, hadis belum pada hak kata ada. Maka hadis dulu mansuh. Hadis dulu dinasahkan. Kalau tak ada sabit, kata hadis tu, kata...